Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan, inilah reportase Radio Kekuningan. Peribahasa tak kenal maka tak sayang. Sangat tepat untuk generasi penerus bangsa Indonesia yang sudah semestinya wajib mengenang, mengingat, serta mendoakan para pahlawan bangsa. Terusus di tanggal 10 November, setiap tahun selalu menjadi kewajiban dalam memperingati Hari Pahlawan. Selesai memimpin upacara ziarah makam pahlawan, Kapolres Kuningan Jawa Barat mengungkapkan makna ziarah itu sendiri berikut ini. Kapolres Kuningan APBP Lukman Syafri Bandar Malik Kutika mengucapkan selamat hari memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2020 dengan tema Pahlawan Sepanjang Masa. Makna dari hari ini, kita selain melaksanakan upacara, kita juga melaksanakan ziarah di Taman Makam Pahlawan. Ini bukan kegiatan rutin dan seremonial saja, tapi maknanya adalah bahwa kita selalu mengingat, mendoakan, kemudian meneladani para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan yang utama adalah tugas kita adalah meneruskan perjuangan mereka, kemudian menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap berdiri dengan selalu berdasarkan pada Undang-Undang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas kita adalah meneruskan dan mengisi perjuangan dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Demikian reportase Radio Kekuningan. Semoga para pahlawan bangsa mendapatkan kenikmatan taman syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan doa terbaik kita bersama. Saya Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.